Pertanyaan berikutnya, karena Al-Fatihah merupakan syarat sah salat masuk ke dalam rukun. Jadi pada saat kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada salat jar. Di sini dikatakan merupakan syarat sah salat. Rukun ya. Syarat dan rukun itu bedanya, kalau syarat di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Jadi kalau Al-Fatihah disebutnya rukun, salah satu rukun di dalam sholat. Lalu di sini ditanyakan kapan dibaca oleh seorang makmum. Memang di sini terdapat perbedaan pendapat ulama sejak dahulu. Ya, ulama-ulama besar sejak dahulu kala sudah berbeda pendapat di kalangan mereka. Di antara pendapat ulama dan yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi, bahwa di sini ada perincian ketika salat jahr dan makmum mendengar bacaan imam, maka dia cukup mendengarkan saja tanpa membacanya. Ya. Adapun salat sirriyah seperti asar, zuhur, maka makmum tetap membacanya. Di sana tentu ada pendapat-pendapat yang lain, di antaranya ada yang mengatakan tetap membaca baik jahr maupun sir, salat asar, zuhur maupun maghrib, isya, subuh, semuanya membaca. Ala kulli hal, itu memang pendapat ulama kita dari dulu hingga kini. Nah, kita mempelajari dan mengikuti bimbingan ulama yang kita percayai dalam bab ini dan yang lain, ya, sehingga kalau terjadi perbedaan di antara kita tentang hal ini, suatu hal yang wajar. Kita masing-masing mengamalkan sesuai dengan yang kita yakini setelah kita mempelajari. Allahumma'alaikum.